Doña Teta, su micrófono. Pena. Yo. Coba luar otak moco mati hebat. Cemburu, tapi itu sorot-sorot mati. Sehingga perhatian neng akhirnya tresnamu sih malah hilang. Masuk gini. Terima kasih. siji baca pantun ku mikir ra ono sitik kuwi tresno iki bakal ati keuti sepanjang uripku di atas semuanya belum. Wey, asik asik. Tangan ini dulur kabeh belum. Ya mas, kancane kesikut. Asik. Wis napang sake kabeh karo Gusti. Tidak ada ngingetin. Aduh, nyanyi.

Solo, tanpa ada kreasi, Sapi Tolo Teknologi.